wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man sara ala nahji ila midin. Pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa melanjutkan kajian ilmiah kita, yaitu tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk memiliki semangat belajar ilmu agama. Ya, terutama pelajaran sejarah adalah hal yang sangat penting bagi kita, di mana dari melalui sejarah itu kita akan melihat berbagai perjuangan pendahulu umat ini, akan menghargai mereka, kemudian juga akan mengambil inspirasi dan motivasi dari bagaimana mereka semangatnya, pengorbanannya. Ya, kemudian juga kita mengenal bagaimana Islam ini telah berjaya dan mampu membuktikan kepada dunia dengan segala kebaikannya, keadilannya, kedamaiannya, toleransinya dan segala macamnya. Maka dengan kita mengenal sekilas sejarah-sejarah Islam, kita akan melihat ya bagaimana Islam itu telah mengatur kehidupan yang damai, tentram, ya, maju, bukan sebagaimana yang ditakuti atau digambarkan oleh orang-orang orientalis atau para pengikut orientalis dari kaum liberal dan orang-orang sekuler, menggambarkan Islam bila berjaya, bila berkuasa akan menindas, akan bengis, akan jahat, ya, akan berbuat semena-mena. Ini adalah suatu kebohongan yang mereka tuduhkan kepada Islam, ataupun mereka ambil cuplikan-cuplikan dalam sejarah Islam yang mungkin memang terdapat dalam sejarah Islam itu adanya pembunuhan, kezaliman, ya, tetapi itu bukanlah hal yang menjadi dominan ataupun yang menjadi ukuran di dalam Islam. Karena beribu-ribu tahun Islam ini telah menunjukkan bagaimana, ya, beratus-ratus tahun Islam telah menunjukkan bagaimana membawakan keadilan, kedamaian ketika berkuasa. Demikian pula kita dapat memberikan gambaran kepada anak-anak kita, generasi kita, bagaimana keberanian, perjuangan, pengorbanan dari pendahulu Islam, agar kita menteladani mereka dan memotivasi anak-anak kita memiliki untuk menteladani mereka. Pada hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, kita tentu sangat dianjurkan untuk banyak mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hari yang penuh berkah ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam secara khusus memerintahkan kita untuk banyak mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Rojan muliakan Allah SWT, pembahasan kita masih melanjutkan kejayaan Islam di masa kekuasaan Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, masih tersisa sekilas tentang perjuangannya. Di antara satu perjuangan yang menjadi hal yang sangat terkenal dalam sejarah adalah penaklukan Andalus. Dan Andalus di mana Islam berkuasa 400 tahun di sana, memberikan kesejahteraan, ya, keamanan, ketenteraman di Andalus. Namun sebelum kita bercerita tentang bagaimana penaklukan Andalus, kita melihat bagaimana kondisi Andalus sebelum ditaklukkan oleh kekuasaan Islam di masa Al-Walid bin Abdul Malik, dan bagaimana beratnya tantangan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk berjuang mengembangkan Islam ke wilayah Andalus tersebut. Pertama, secara politik, Andalus atau yang disebut dengan Asbania dalam bahasa Arabnya adalah itu Spanyol, ya, itu terletak di bagian barat daya Eropa, yang di mana Islam di masa umumnya sudah masuk ke daerah Eropa, yang sebelum di bawah kekuasaan Romawi sekitar yaitu 7 abad di bawah kekuasaan Romawi, ya. Kemudian setelah itu pada abad kelima dari Masehi. Daerah tersebut ditaklukkan oleh suatu bangsa atau kaum namanya Al-Wandal, ya, Al-Germani, ya, itu Jerman, ya, ya, yang sekarang negara Jerman, dan ini dari Wandal Germania. Kemudian setelah itu mereka beri nama kotanya, daerah itu dinamakan dengan Vandalus atau Andalusia, atau Andalusia dari setelah Islam dirubah menjadi Andalusia. Kemudian setelah itu berganti lagi secara politik dikuasai oleh satu bangsa namanya Kut, ya, dari barat, ya, bangsa barat itu daerah Hispania juga, daerah Spanyol, pada tahun ke-6 Hijriah, ke-6 Masehi. Ya, kemudian dia mereka mengusir bangsa Kut ini, bangsa Wandal, ke daerah Afrika. Kemudian mereka membuat ibu kota namanya Tulaitola, ya. Kemudian setelah itu mereka menyusun strategi kepimpinan mereka, ya, dengan mengambil pengalaman-pengalaman dari bangsa Romawi, di mana penduduk ini saat itu penduduk apa namanya bangsa daripada kaum Kut Gorbian ini itu beragama Masihiyah atau Nasrani. Sampai mereka lah yang menduduki daerah itu sampai pada saat penaklukan Islam terhadap daerah tersebut. Kemudian kondisi politik saat itu, ini jodoh suatu pelajaran bagaimana kenapa Islam bisa menguasai. Pertama, kondisi politik Andalus ketika saat Islam masuk ke sana dalam kondisi politiknya sedang kacau, karena ada dua kekuasaan yang saling berebut, ya, disebutkan dalam sejarah. Setelah meninggalnya penguasa atau raja mereka namanya Gitosha pada tahun 89 Hijriah atau bertepatan 708 Masehi, ya, terjadi perebutan kekuasaan antara anaknya yang bernama Akhila dan anaknya Razik, ya. Dan antara anaknya dengan Razik adalah panglima perangnya, panglima atau kalau kita panglima ABRI-nya atau petinggi dari tentaranya, ya. Dia berhasil merebut kekuasaan Ar-Razik ini, panglimanya masuk kekuasaan, mengalahkan dari anak daripada raja sebelumnya, bantuan daripada cendekiawan dan juga tokoh-tokoh agama saat itu. Akhirnya membawa perpecahan yang tidak bisa diredakan antara raja yang baru dengan penentangnya, ya. Sehingga terjadilah kekacauan politik yang luar biasa, jadi sehingga hal itu memudahkan kaum muslimin untuk menguasainya. Bahkan disebutkan salah satu sebab juga adalah salah satu raja daripada penguasa di si Andalus meminta bantuan kepada kaum muslimin untuk membantu dalam menghadapi musuhnya. Adapun dari sisi sosial masyarakat, ya, kalau tadi sosial politik, sosial masyarakat itu adalah di Andalus saat itu berkuasa yang namanya tuan-tuan tanah. Jadi ketimpangan yang luar biasa dari sisi kondisi sosial masyarakat. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin jadi budak, sehingga tidak sedikit di sana terdapat budak-budak yang dipekerjakan di pertanian-pertanian orang-orang kaya yang saat itu. Sehingga mereka merasa tertindas, ya, dalam masa yang sangat lama mereka menjadi budak seperti itu. Nah, kemudian orang-orang cerdas mereka, ya, mereka adalah orang-orang yang bermewah-mewah dengan segala kemewahan yang mereka dapat. Demikian pula tokoh-tokoh agama yang saat itu mendapat jatah dari penguasa, kemudian juga daripada pemilik modal lah kalau bahasa kita sekarang, orang-orang tuan tanahnya. Sehingga terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa. Kezaliman di saat itu juga luar biasa. Ya, oleh sebab itu kita harus mengambil pelajaran. Di setiap hilangnya sebuah negara di muka bumi pasti diawali dari hal kezaliman yang luar biasa itu, baik dari penguasa terhadap penduduknya maupun terhadap pelaku-pelaku ekonomi, dari pelaku pembisnis, tuan-tuan tanah, ya, pemilik modal yang mereka memperkerjakan karyawannya, buruhnya dengan semena-mena. Nah, ini sebetulnya di Tenas itu juga terdapat orang Yahudi di Asbania saat itu juga di apa saat itu di hidup di Andalus juga terdapat orang Yahudi yang mereka ini kebanyakan dari tukar kerja adalah sayrofah, artinya orang yang kalau di kita sekarang di bursa efek lah, dia bekerja di bagian perbankan atau itu dikuasai oleh orang Yahudi, kemudian juga ia memungut pajak di pemerintahan, itu orang Yahudi. Kemudian mereka juga dalam sisi kebebasan beragama mereka dikekang oleh orang-orang Nasrani saat itu. Kemudian mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam berdagangnya menggunakan sistem riba. Sehingga penguasa pun mengenakan mereka pajak yang sangat berat. Nah, ini juga membuat kondisi saat itu, ya. Ini perlu kita lihat juga bahwa masyarakat, ya, di mana kelemahan-kelemahan ini sebagai pelajaran bagi pemerintah, bagi penguasa, bagi pejabat negara, ya, bagaimana kondisi-kondisi yang akan membuat negara itu lemah, itu dibaca sejarah-sejarah kenapa hilangnya negara di muka bumi ini. Ya, pertama adalah kezaliman tadi yang kita sebutkan, kemudian kehidupan yang mewah-mewah berlebihan daripada para penguasa dan pemilik modal, dari orang-orang yang kaya raya, kemudian adanya penindasan-penindasan, ya, dengan semena-mena, kemudian tidak ada kesejahteraan kepada pekerja-pekerja, mereka dizalimi, termasuk pula dari tokoh-tokoh agama mereka yang menjadi backing dalam kekuasaan yang zalim itu, dalam juga berbagai bentuk praktek-praktek bisnis-bisnis yang berjalan di tengah masyarakat, ya, mendapat backing fatwa-fatwa dibantu oleh para ulama-ulama yang su', ulama-ulama yang menyimpangkan ilmunya, ya. Kemudian juga orang Yahudi di sini juga terdapat disebutkan bahwa mereka orang yang paling gandrung bermain riba. Nah, akhirnya mereka juga tertekan dengan bayaran-bayaran pajak yang luar biasa, dan berkali-kali mereka mencoba untuk menggulingkan kekuasaan mereka pun tidak berhasil. Nah, kemudian saat itu Islam sudah sampai ke daerah Afrika, itu kita tahu bahwa Islam telah masuk daerah Tanja dan daerah Maroko sekarang ini, atau kota Kairouan, ya, yang diperjuangkan oleh seorang panglima Islam terkenal dengan Musa bin Nusair, ya. Dan beliau tinggal di kota Kairouan, beliau yang memimpin. Musa bin Nusair ini terkenal, ayahnya dan ibunya adalah termasuk veteran perang dari Yarmuk. Perang Yarmuk, ya, kita kenal perang Yarmuk yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menaklukkan bangsa Yahudi, ya. Di perang Yarmuk itu, makanya kedua orang tuanya melahirkan anak yang pemberani juga, yaitu namanya Musa bin Nusair, ya. Musa bin Nusair. Nah. Kemudian diketahui bahwa daerah Asbania ini atau daerah Spanyol ini, daerah Andalus ini lebih dekat ke daerah ini Afrika yang disebut dengan Maroko tadi, ya, makanya sering orang-orang kalau ke Spanyol biasanya transitnya di Maroko. Ya. Kemudian melihat kondisi politik yang ada, kemudian juga yaitu dekatnya daerah Maroko dengan daerah itu, ya, ada keinginan-keinginan, perencanaan-perencanaan yang dibuat oleh Musa bin Nusair ini untuk mengembangkan Islam ke daerah Andalus tersebut. Namun Musa bin Nusair sebelum itu telah mempersiapkan, ya, di orang-orang barbar yang masuk Islam, salah satu panglima yang terkenal dengan Tariq bin Ziyad. Ya, Tariq bin Ziyad inilah pejuang pertama yang menaklukkan kota Andalus ini, sehingga ketika dia masuk menaklukkan Andalus, dia melewati sebuah selat yang disebut selat Jabal Tariq, yang sampai sekarang dikenal dengan Jabal Tariq atau gunung perbukitan Jabal Tariq. Ya, di dalam bahasa Eropa dikenal juga hal yang sama, karena dia yang membawa pasukan sekitar 12.000 ya. Baik. Ketika itu Musa bin Nusair ya menghubungi Tariq bin Ziyad ini yang waktu itu berada di Tanja salah satu kota yang disebutkan dari Maroko, dan memberikan tawaran bagaimana kalau dia siap memimpin pasukan kaum muslim untuk menyebarkan Islam ke Asbania atau Andalus atau Andalus. Dia menyebutkan keutamaan-keutamaan dan berbagai kebaikan, yakni suburnya kesuburan-kesuburan alamnya, keindahan alamnya ya. Dan juga menjelaskan kondisi masyarakat yang ada. Jadi akhirnya setelah itu ya, sampai berita itu, Musa bin Nusair juga bermusyawarah mengirimkan yaitu pendapat kepada khalifah atau pemimpin satu raja, itu Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah sampai hal itu, meminta izin ya kepada raja Al-Walid bin Malik atau khalifah saat itu ya. Pertama Al-Walid sangat meragukan di awalnya karena mencemaskan jangan-jangan kaum muslimin ya jatuh korban yang sangat besar ya, jangan-jangan ini adalah juga kepersiapan Musa bin Nusair belum matang dalam persekam itu ya. Dan akhirnya Al-Walid menyuruh Musa bin Nusair untuk mempersiapkan lebih baik dulu, ya tarawa fil amr, ya lebih mending dulu rencana itu, memundurkan dulu rencana itu ya. Wa ayyakhtaral bilad bisaraya, jadi dilihat dulu kondisi, diutus dulu mata-mata ke sana. Setelah itu, ya, juga Al-Walid melihat kondisi politik di sekitar daerah. Akhirnya dia menjadikan hubungan politik juga, mereka hubungan politik dengan Byzantium, yaitu salah negara-negara bagian daripada Romawi. Kemudian akhirnya, ya, setelah mempersiapkan segala-galanya, ya, melihat kondisi sudah layak untuk bagi kaum Muslimin untuk menyebarkan secara kekuatan angkatan perang, ya. Maka Musa mengirim salah satu tentaranya yang disebut pimpinan pasukan dinamanya Tariq bin Malik Al-Maghafiri, dan ini dari bangsa barbar juga ya, dengan mengirim suatu peleton yaitu sekitar 400 pasukan jalan kaki kalau kira mungkin infanteri, kemudian 100 pasukan berkuda. Jadi jumlahnya 500 semua. Fi muhimmati istitla'iyah, dalam rangka melihat kondisi bukan perang tapi melihat sekedar melihat kondisi perkembangan yang ada di negeri tersebut, masuk secara 400 ya infanteri dan 100 pasukan berkuda. Dia mulai dari pinggir pantai ya, Sahil Isbania al-Janubi sebagian selatan ya, itu sekitar tahun 91 Hijriah atau tahun 710 Masehi. Kemudian Tariq ini masuk bersama pasukannya tadi melalui pulau Wamas ya. Kemudian dia mampu masuk tanpa ada hambatan. Dia dapati daerah pulau itu adalah pulau yang sangat hijau, subur ya. Kemudian setelah itu, hal itu saja'a najah Tariq. Nah, Musa bin Nusair setelah melihat bagaimana keberhasilan Tariq ini mampu masuk ke dalam pulau tersebut ya, maka akhirnya dia memperkenalkan Musa bin Nusair pasukan sekitar 7000 pasukan perang ya, dan banyak kebanyakan dari orang barbar dengan pimpinan Tariq bin Ziyad tadi ya, Tariq bin Ziyad. Kemudian Tariq bin Ziyad melewati selat tadi, Mudayyik artinya selat ya. Kemudian masuk ke daerah tersebut melalui bukit yang disebut dengan Tariq bin Ziyad itu, bahkan juga disebutkan dalam sejarah tapi belum saya temukan sumbernya di bawah Tariq bin Ziyad ketika setelah pasukannya menyeberang ke pulau tersebut, dia membakar semua kapal-kapal penyeberangan itu biar pasukannya tidak lari. Tapi saya mencoba mencari referensi itu, ya, masyhur di dalam cerita-cerita, dalam pelajaran-pelajaran disebutkan begitu. Tapi saya telah mencari bahwa apakah benar kejadian itu bahwa Tariq bin Ziyad setelah pasukannya menyeberang, dia membakar kapal-kapalnya. Perlu kita lihat bahwa persiapan untuk menaklukkan Spania atau Andalus ini, kalau kita baca, itu sangat besar sekali. Dananya yang dipersiapkan mulai dari angkatannya, kemudian juga kapal-kapal yang dipersiapkan oleh Musa bin Nusair. Ini kita meringkas saja. Jadi sudah dipersiapkan kapalnya, ya segala halnya ya dengan matang. Artinya di sini yang kita gambarkan bahwa bagaimana angkatan laut kaum muslimin mulai dari masa Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana kita katakan bahwa Muawiyah terkenal dengan angkatan laut yang begitu hebat, ya angkatan bahriyah itu sangat hebat, sampai di masa Al-Walid bin Malik itu juga hebat, akhirnya mereka mampu menaklukkan Andalus gitu. Sampai hari ini bukit yang dilewati oleh Jabal Tariq ini, Tariq itu disebutkan dengan Jabal Tariq ya, atau Salat Tariq bin Ziyad. Di sempat kaum muslimin sebelum masuk ke negara Andalus itu menetap beberapa hari di bukit ya, disebut Jabal Tariq itu. Kemudian setelah mengatur pasukan di sana, Tariq bin Ziyad ini merancang benteng-benteng mana yang perlu ditaklukkan terlebih dahulu, ya taktik perangnya. Nah, akhirnya dengan taktik itu berhasil menaklukkan berapa benteng-benteng dan berapa kota, Kortoja wa Jazira Khadra. Kortoja ini atau Kurtuba, ya. Kemudian terus berlanjut ke arah barat sehingga mereka masuk ke arah selatan juga, ya. Berhasil sampai masuk ke tengah pulau dan atau ke mengasailah sebagian besar dari daerah Andalus. Akhirnya ketika bangsa yang ada di sana, kaum Qut yang ada di sana, ya melihat hal itu, ya juga pasukan Dharik yang tadi menguasai Asbania atau menguasai Andalus sebelum itu, ketika pertengkaran yang dua apa dari kekuatan yang ada di sana, melihat kekuatan kaum muslimin yang masuk, ya akhirnya dia mencoba membawa pasukannya lari, Dharik atau pasukan yang kaum Nasrani yang ada sebelumnya berkuasa di sana. Kemudian ketika itu terjadi juga perang berhadapan-hadapan. Akhirnya Tariq bin Ziyad meminta tambahan pasukan kepada Musa bin Nusair, ya. Karena Musa bin Nusair juga mengikuti terus perkembangan-perkembangan itu, ya, tentu dengan mengirim pesan-pesan, ya. Ditambah lagi dengan 5.000. Kalau sebelumnya tadi 7.000, ditambah 5 jadi 12.000. Itulah bertemu kekuatan antara tentara Islam dengan tentara Quti yang tadi salah satu bangsa yang menguasai di sana, ya, dan sekitar ya 1 mil dari arah timur sampai terjadi peperangan yang sengit-sengit antara merekanya, dan akhirnya alhamdulillah pertolongan Allah, akhirnya kaum muslimin menang dalam pertempuran tersebut. Summa qada ala jaisil Quti wa ma'hul malik, ya, bersama dengan itu dikuasailah pasukan bangsa Qut yang berkuasa di Andalus itu, dan akhirnya kaum muslimin menjadi bebas membuka berbagai daerah di sana, ya, masuk ke dalam pusat kekuasaan mereka, dan akhirnya Islam menyebar di sana, memberikan keamanan, ketentraman kepada masyarakatnya. Ada beberapa penjelasan dijelaskan oleh para penulis sejarah bahwa Islam ketika masuk ke Asbania bukan berarti langsung dengan menggunakan kekuatan senjata. Tetapi sebelumnya Tariq bin Ziyad sebenarnya yang memang dilakukan di masa Rasulullah SAW, setiap datang ke daerah baru mereka menawarkan Islam, jika tidak menawarkan bayar peti, ya, jika menolak keduanya mereka baru berhadapan dengan angkatan perangnya. Taib. Kemudian dengan itu menulis akhirnya Tariq bin Ziyad mengirim surat ke Musa bin Nusair dan berita kemenangannya dalam membuka berbagai kota-kota dari Andalus tersebut. Nah, yaitu sedikit ya tentang bagaimana akhirnya Musa bin Nusair pun setelah itu pun masuk ke Andalus ya dengan jalur yang lain, akhirnya semua wilayah Andalus terkuasai oleh kaum muslimin di masa Al-Walid bin Abdul Malik. Ini ringkasnya bagaimana perjuangan menguasai Andalus. Kemudian Andalus berkembang dan berkuasa Islam di sana hampir 400 tahun. Ada satu buku yang membahas ini, kisah Andalus semenjak dari ditaklukkan sampai runtuhnya kembali kekuasaan Islam di Andalus. Ya, ada sekitar 400 halaman ditulis oleh satu tim dari Yayasan Iqra. Itu mengumpulkan hal ini, bagus untuk dibaca bagaimana sejarah kaum muslimin di mana Islam telah mengenal bagai kemajuan di Andalus dan orang-orang Eropa sebelumnya belajar ke Andalus mengambil berbagai ilmu-ilmu perkembangan yang diajar kepada ulama-ulama di Andalus dan akhirnya ilmu di Andalus inilah yang dibawa ke Eropa dan sampai hari ini banyak buku-buku yang memang karya-karya ulama di Andalus menjadi rujukan dan referensi daripada peneliti-peneliti yang ada di Eropa termasuk buku-buku yang masyhur dengan dalam ilmu fisika, matematika ya dan lain-lainnya. Nah, dijelaskan dalam buku ini bahwa di mana persiapan yang luar biasa dilakukan oleh Musa bin Nusair ketika untuk menaklukkan kota Andalus tersebut dengan biaya yang cukup besar, kosnya cukup tinggi karena memang butuh persiapan peralatan perang yang besar, kemudian juga angkatan perang yang besar, kemudian juga kapal-kapal yang angkatan perang yang dibutuhkan untuk persiapan menaklukkan Andalus tersebut. Baik. Sebetulnya ada kendala-kendala sebelumnya yang dialami oleh Musa bin Nusair. Pertama, kaum muslimin masih kurang pasukannya, kebesarnya pasukan dari orang-orang yang Nasara di sana. Kemudian juga kondisi alam yang masih belum dimengerti oleh kaum muslimin. Ini di antara-antara kesulitan yang dihadapi. Kemudian juga kesulitan ya mengenal tempat-tempat perlindungan dalam hadapi pasukan yang sudah terlatih di Andalus, pasukan Nasrani, orang-orang Nasrani, kemudian membangun pelabuhan-pelabuhan. Ya. Pada tahun 88 Hijriah itu Musa bin Nusair membangun pelabuhan-pelabuhan kapal untuk persandaran kapal-kapal pasukannya. Ini memungkinkan waktu yang cukup panjang, sehingga penaklukan Andalus itu memakan waktu yang hampir-hampir sekitar 3 tahun atau 4 tahunan ya. Dengan persiapan-persiapannya. Baik, kalau kita baca sejarah-sejarah di sini tentang hal ini sangat panjang. Cuman sedikit saja kita melihat bagaimana kemajuan kekuasaan Al-Walid dari sisi angkatan perangnya dan dari sisi bagaimana mereka taktik dalam menyebarkan kekuasaan dan menyebarkan Islam ke negara di daerah Andalus, yang pada akhirnya Andalus menjadi pusat ke budaya Islam yang terkenal dalam sejarah. Nah, ini barangkali kepada anak-anak kita mesti kita lihatkan bagaimana Islam memberikan kedamaian hidup setelah Islam berkuasa di Andalus, yang berbagai agama diberikan kesempatan untuk beribadah agama masing-masing, namun aturan-aturan juga dijalankan aturan-aturan Islam, toleransi yang luas. Maka tidak pernah didapatkan sebagaimana ini telah digambarkan oleh Islam di Andalus, ya, di Andalusia atau di hari ini yang dikenal dengan Spanyol. Berikutnya kita akan lihat sekilas itu sedikit tentang penaklukan Andalus, besarnya perjuangan Walid bin Malik dari bawah panglima perangnya itu Musa bin Nusair. Kemudian kita akan melihat bagaimana sedikit cerita lain dari kekuasaan Al-Walid bin Malik, keadilan yang ada di masanya. Kita pernah menyebutkan ketika saya menuju Ber, atau ya, saya menuju Ber berkunjung ke rumahnya. Suatu kisah yang sangat mengharukan dalam perjalanannya. Yaitu, afwan, bukan saya menuju Ber, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ketika berkunjung ke rumah Al-Walid bin Abi Malik. Ini sempat kemarin kita singgung sedikit. Kisah dari kata Urwah bin Zubair menemui Al-Walid bin Abi Malik hatta idzakani biwadil qura, ketika dia berada dalam sebuah perjalanan disebut wadi qura, ini antara Mekah dan Madinah. Wujida fi rijli syai'an, kakinya kena cedera. Fa dhaharat minhu qurha, sehingga menimbulkan kalau kitanya semacam luka yang membusuk berat gitu ya. Suma taraka bihil wajh, semakin makin parah. Uqadima alal walid wa huwa fi muhammalin. Jadi dia dibawa dengan tandu. Akhirnya dia tandu menemui Al-Walid bin Abi Malik. Ketika berjumpa, Al-Walid bin Abi Malik mengusulkan, ya Aba Abdillah, iqta'ha. Ya, untuk bagaimana kalau seandainya yang bagian yang cedera, yang tidak, ya saat itu belum ada ilmu kedokteran yang canggih seperti sekarang, bisa mengobati semacam, jadi karena memang itu luka semakin memburuk, ya akhirnya, ketika menghadap Al-Walid, sampai di tempat Al-Walid bin Abdul Malik, merupakan bagaimana kalau dipotong saja kaki yang busuk itu. Ya. Kemudian kata Urwah bin Zubair, dunak, ya silakan. Pada Allahu Tawib, kemudian dipanggil dokter, ya dokter yang masa itu, waqal ishrab al-murqat, jadi diberi alat penenang, supaya ketika dipotong tidak terlalu termasa sakit. Ya, syu'ayzubu payunawim, mayyushribuhu wa yurkiduhu, ini artinya dawa untuk atau obat yang membuat orang tadi tiduran, membuat obat membuat dia tidur dan ketika dipotong tidak terasa ketika diadakan operasi bahasa kita sekarang pemotong terhadap kakinya. Tetapi Urwah bin Zubair tidak meminumnya. Faqata'aha minis fisak fama zada ayyakula. Jadi ketika dipotong itu kakinya yang dekat betisnya itu, jadi dan tanpa ada obat yang penenang seperti kita atau bius, ya tanpa ada itu, ini satu kisah. Ya, dia hanya cukup mengatakan hasin atau ya disebutkan di sini suatu bahasa yaitu yuqalu indal alam. Jadi hanya sekadar mengatakan demikian. Has, kalau kita sakit dipotong gitu ya, hanya dengan mengeluh sangat sedikit sekali. Faqala al-Walid ma ra'aitu syekhan qad asbar min hadha. Akhirnya Walid mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih sabar seperti dia ini. Itu sakitnya dia hanya cukup mengatakan has gitu ya. Artinya dengan menggambarkan tidak berteriak seperti orang-orang yang mungkin jika dilakukan hal itu baginya. Kemudian juga dalam waktu yang sama, Urwah bin Zubair juga meninggal anaknya Muhammad. Ya, dalam perjalanan itu juga. Jadi dalam perjalanannya menemui itu dia mendapat dua musibah. Pertama, kakinya yang cedera tadi menyebabkan musuh dan dipotong. Kemudian juga dalam perjalanan juga meninggal kabar tentang anaknya. Dalam perjalanan itu disebut yaitu gara-gara anaknya ditendang oleh kendaraan atau kudanya mungkin, ya, sehingga anaknya meninggal. Ya, disebut di sebuah tu daerah nama Istabal al-Walid fatarabathu ad-dawab biqawaimiha faqatalahu. Jadi anaknya tadi karena ditendang oleh tunggangannya. Kemudian fa'ata Urwah rajulun yu'azzihi. Ada seorang memberikan takziah ke Urwah ini, in kunta tu'azzini bi rijli faqad ihtasabtuha. Qala bal u'azzika bi Muhammad ibnika. Jika engkau datang untuk takziah tentang musibah yang tentang kakiku, aku telah merelakannya. Tapi kata orang itu, aku memberikan takziah untuk menemui tentang kemeninggalnya anakmu Muhammad. Kalau malahu, kata Urwah bin Zubair bertanya kepada orang ini, Pak Akbar apa kala? Ya, kemudian, kala fam awa malahu. Jadi orang ini bertanya, bagaimana Pak Akbar apa kala? Setelah dia ceritakan tentang takziah yang disampaikan oleh orang ini kepada Urwah bin Zubair berdoa, Allahumma akhadta udwan atrakta a'dha. Jadi bagaimana, kenapa dia itu tidak merasa berat? Dia mengatakan, engkau ya Allah, engkau hanya mengambil satu bagian daripada anggota badanku dan masih banyak anggota badanku yang lain. Wa akhadtu ibnan wa tarakta abna. Walaupun engkau mengambil seorang anakku, tapi engkau menyisihkan ya banyak anak bagiku. Ini pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana seseorang ketika orang alim, orang yang soleh, ya sebenarnya yang tadi digambarkan oleh Al-Walid, kesabarannya menghadapi dia kesakitan yang dihadapinya, kemudian dia ada musibahnya, ketika ada orang mentakziah dia malah mengatakan, ya masih banyak nikmat Allah yang saya miliki. Ya kalau saya punya anggota badan yang banyak, Allah hanya mengambil satu, dan saya punya anak yang banyak, Allah hanya mengambil satu. Begitu cara orang-orang dahulu dalam menghadapi musibah sehingga tidak terasa berat karena masih banyak nikmat Allah yang masih dia dapatkan. Nah, ini pelajaran yang ingin kita ambil ketika perjalanan ketika Urwah bin Zubair menemui Al-Walid ini. Itu pelajaran bagi kita bagaimana tentu kita tahu bagaimana keutamaan sahabat dan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi bagaimana salaf itu mempraktikkan, para ulama itu mempraktikkan dari ayat dan hadis itu dalam kehidupannya. Dia memandang nikmat Allah yang banyak. Ya, maka sebagaimana yang telah kita jelaskan, seseorang mungkin pernah mengalami sakit, tapi dia baru sakit di umur yang 30-an, umur 40-an. Ya Allah, begitu besar nikmat-Mu. Ya, kita ingat nikmat Allah, sekian lama umur kita baru hanya berdatang penyakit itu di umur sekian. Berarti masih banyak diekor dengan nikmat-nikmat Allah yang lain. Nah, ini yang diambil oleh Urwah bin Zubair, hikmah daripada musibah yang dikatakan, ya engkau mengambil satu bagian dari bagian tubuhku, masih banyak bagian-bagian lain yang masih engkau berikan kesehatan, ya Allah. Kemudian, ya, aku ambil salah seorang dari anakku dan masih banyak anak-anakku yang lain. Wajah fi riwayah, dan juga dalam riwayat lain dia mengatakan, Allahumma kanali banun sabah. Ya Allah, saya punya anak tujuh. Fa'akhata wahidan, dan engkau ambil satu. Fa'akaitali sita. Engkau masih meninggal kepadaku enam. Wa kanali atrafun arba. Aku punya, apa namanya, bagian tubuh yang empat, maksudnya dua tangan, dua kaki. Ya. Fa akhadta tarfan. Ah, kau ambil satu saja. Wa abqaita salasa, masih tinggal tiga. Walim tuli itu, ya. Laqad afaitu. Sekalipun engkau mengujiku, ya, tapi aku masih punya hal yang lain, masih banyak kebaikan, ya. Wa la akhadta laqad abqaita. Walaupun engkau mengambil sebagian daripada nikmatmu, tapi banyak-banyak engkau tinggal nikmat-nikmatmu buatku, ya Allah. Nah, ini bagaimana perasaan, ya, bagaimana mental, bagaimana apa namanya spiritual yang dimiliki oleh seorang tabi'in ini, Urwah bin Zubair ini, ketika menghadapi. Wa ja'a fi riwayah an ibni Abdullah, ya, dan juga disebutkan satu riwayat dari anaknya Abdullah, dia melihat kepada ayahnya yang ada nadhra abi ila rijli fitas, di kakinya, ayahnya melihat kepada kakinya yang dipotong itu. Faqala inna Allah ya'lam, Allah tahu, anni lima masyaitu bika ila maksiatin qat. Allah tahu bahwa aku tidak pernah membawamu berjalan untuk kemaksiatan. Wa ana a'lam, dan juga saya tahu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kesolehan, ya, kesabaran. Ya. Kemudian, ketika Ibnu Munkadir menemui Urwah bin Zubair di Madinah, kaifa kunta, bagaimana kondisimu, kata Ibnu Munkadir ini bertanya. Dia membaca firman Allah, laqad laqina fi safarina hadha nasabah, ya, sungguh kami telah menemui dalam perjalanan ini suatu hal yang adanya keberatan atau kesusahan. Kemudian juga disebutkan, waja'a Isa bin Talha ila Urwah bin Zubair. Isa bin Talha adalah Talha bin Zubair, saudaranya, ya. Ini adalah anak saudaranya, Isa bin Talha. Ya. Faqal Urwah li ba'di banihi, kemudian Urwah berkata kepada sebagian anaknya, ikshif li ammika rijli, tolong lihatkan kepada paman kalian tentang kakiku. Fa'al faqala Isa, inna wallahi ya Aba Abdullah ma a'dadnaka lisira wala lisibak. Ini bagaimana tanggapan dari Isa bin Talha, katakan kami mendatangimu, kami berharap kepadamu bukan untuk mengharapkan untuk kamu itu siap berperang atau untuk berlari, ya. Walaqad abqallahu minka lana, tetapi Allah masih menyisakan buat kami Ma kunna nahtaju ilaihi, ya. Itu hal yang kami sangat butuhkan kepadamu, yaitu ra'yuka wa ilmuk. Itu pandangan dan ilmu. Jadi kata dia, walaupun Allah memberikan musibah kepada kami karena di ini ada pamannya, ya, tapi kami tidak berharap engkau itu adalah orang yang bekerja, berusaha ya untuk berlari dan segala macamnya. Kami bukan harapkan itu darimu, tapi Allah masih meninggalkan bagi kami satu yang sangat kami butuhkan darimu adalah yaitu ilmumu dan pendapatmu. Ya. Faqala ma'azzani ahdu mithlak. Ya, ma'azzani ahdu mithlak. Kata Urwah bin Zubair kepada anak saudaranya, tidak ada orang yang memberikan menghiburku seorang seperti kamu ini. Qala Ibnu Khalqan juga menyebutkan dalam kitabnya terjemahannya, kana ahsan min azau Ibrahim bin Muhammad bin Talha. Jadi ada orang yang paling bagus ungkapannya yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Talha. Dia berkata kepada pamannya, wallahi ma bika hajatun ila masyi. Kata ini karena engkau tidak perlu berjalan. Kenapa? Wala arabun fi sa'i, tidak pula berlari. Ya, waqad taqaddamaka udwun min a'dha'ika, sungguhnya telah mendahuluimu salah satu anggota dari anggota badanmu dan juga anak dari salah orang dari anakmu kepada surga. Wa kullun tabi'un li ba'dhi insyaallah. Yang bagian yang tersisa akan mengikuti bagian yang telah dahulu insyaallah. Waqad abqallahu lana minka ma kunna ilaihi fuqara. Tapi Allah masih menyisakan bagi kami dari bagianmu, wahai pamanku maksudnya, yang kami sangat butuh, yaitu min ilbika wa ra'ika, itu ilmu dan pandanganmu. Ya, wallahu waliyyu sawabik. Ya, Allah akan memberikan kepala kepadamu, wa dhaminu bihisabik, dan akan membalasi dengan ya menjamin tentang balasan buat yang baik buat kamu. Kemudian Urwah meninggal pada umur 67 tahun. Satu kisah dari orang yang hidup di masa kekuasaan Abdul Malik ini, itu sahabat ini yang sahabatnya Al-Walid ini bin Abdul Malik, atau seorang tabi'in namanya Urwah bin Zubair ini, yaitu kisah bagaimana kesabarannya dan bagaimana dia menghadapi musibahnya. Ini yang ingin kita jelaskan sedikit, mengambil daripada ibrah dari kejadian yang menimpa Urwah bin Zubair ini ketika berjalan menuju Al-Walid bin Abdul Malik. Cuman faedah lain yang ingin kita sebutkan adalah, sebelumnya sudah kita jelaskan di mana Urwah bin Zubair adalah saudara Abdullah bin Zubair. Ya, juga Talha bin Zubair. Tetapi tidak ada rasa dendam yang ada pada diri Urwah bin Zubair terhadap keluarga dari Bani Umayyah. Walaupun sebelumnya terjadi perselisihan antara Abdullah bin Zubair dengan Yazid bin Muawiyah. Dan juga Marwan bin Hakam, ya, orang tua dari Abdul Malik bin Marwan. Baik, ada kisah yang menarik juga dari keluarga Al-Walid, itu istrinya. Bagaimana istrinya? Barangkali ini adalah pelajaran bagi kita-kita, bagi saudari-saudari kita yang mungkin suami seorang pejabat atau suami memiliki harta yang kaya raya atau dia memiliki harta yang lebih. Bagaimana kisah Ummul Banin, istri dari Al-Walid bin Abdul Malik ini? Ini kita melihat ya, memang kadang-kadang kesolehan suami memang tidak terlepas, kadang-kadang ada pengaruh kepada kesolehan istri. Ya, ini kita lihat, ini ingin kita gambarkan bahwa di dalam sejarah Islam ada penguasa-penguasa yang saleh, alim, yang taat, dan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa Al-Walid ini adalah orang yang sangat cinta kepada Al-Quran, sering mengkhatam Al-Quran dalam Ramadan 17 kali, ya, dan setiap hari hampir kadang-kadang sekali 3 hari dia khatam Al-Quran. Kemudian juga menghargai para penghafal Al-Quran, memberikan sumbangan-sumbangan, hadiah-hadiah kepada penghafal Al-Quran, ini sudah berlalu kita jelaskan. Tapi bagaimana pula istrinya, itu dikenal dengan kunianya Ummul Banin, yaitu istri Al-Walid bin Malik. Bagaimana dia? Dia ini adalah anak pamannya sebetulnya, ini kayak anak pamannya itu Abdul Aziz bin Marwan. Ya. Kalau ayahnya ada Abdul Malik bin Marwan. Nah, yaitu saudara dari Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi, kalau Umar bin Abdul Aziz menikahi saudari daripada Al-Walid bin Abdul Malik, dan Abdul Malik ini pun menikahi, yaitu Al-Walid ini juga menikahi saudari daripada Umar bin Abdul Aziz. Kan ihdat fadliyatil nisa fi asriha. Dia seorang wanita yang sangat baik, yang sangat soleh di masanya. Ya. Sebenarnya disebutkan Abu Zur'ah dalam tabaqatnya, ya, di antara ulama yang di antara orang bimahadda tabisa minan nisa, di antara ahli-ahli hadis yang ada di kalangan wanita di Syam saat itu, yang disebutkan oleh Abu Zur'ah dalam kitab Tabaqat Abu Zur'ah, Abu Zur'ah itu menjelaskan di antara wanita-wanita yang memberikan ilmu di Syam adalah di antaranya adalah Ummul Manin, istri daripada Al-Walid bin Abdul Malik ini, yaitu Ummul Manin ibnatu Abdul Aziz bin Marwan. Ya, jadi Abu Marwan ini punya anak ada Abdul Malik, ada Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak Umar bin Abdul Aziz dan juga punya putri namanya Ummul Banin. Nah, kemudian Marwan juga punya anak Abdul Malik. Abdul Malik punya anak Al-Walid. Nah, yang sekarang kita ceritakan kekuasaannya. Nah, dan di antara perawi yang meriwayatkan dari Ummul Banin adalah Ibnu Abi Ablah. Wa kan rahimahullah, seorang wanita ini Ummul Banin daimatu dzikrillah, rajin zikir kepada Allah. Ya. Mausulatul qalbi bi kitabil karim, dan sangat terpaut hatinya dengan Al-Qur'an. Subhanallah ya. Tata'ahadul Qur'an subaha masa. Selalu baca Al-Qur'an pagi dan sore. Fala takadu tara illa wa hiya taliyatul lil-Qur'an khadi'atul lidzikr Rahman. Tidak dilihat kecuali dia orang yang sering baca Al-Qur'an dan sering berzikir. Wa kan tusabiqu zawjaha al-walid fi tilawatil Qur'an. Malah dia menyaingi suaminya dalam membaca Al-Qur'an. Maksudnya dalam sekedar membaca, menghafal dan membacanya ya. Walahu mawaqif wa aqwal mahmuda minha. Dia punya itu apa namanya? Mawaqif wasakitanya itu momen-momen yang penting dan berapa ungkapan-ungkapan yang bagus. Ya, ini istri dari Al-Walid ini yang Allah berikan kekuasaan kepada dia dan berkembangnya Islam di masa kuasanya ya yang lebih luas dan sejahteranya rakyatnya. Pertama bagaimana dia khasyiatu halillah, yaitu bagaimana dia punya rasa takut kepada Allah yang tinggi. Sangat berbeda dengan wanita-wanita lain ya, apabila disebut Allah istasyarat khasyiatuhu wa mahabatuhu fi qalbiha, dia merasa tampak ya kerasa takutnya kepada Allah muncul dalam hatinya ya. Warad bi nuri basiratiha anna suada humul ladina yakhafuna Allah, dan melihat orang yang paling bahagia itu orang selalu merasa takut kepada Allah. Di antara kata-katanya ya, ungkapannya yang bagus adalah ma tahallal mutahalluna bi syai'in ahsana 'alaihi min 'azimi mahabatillah. Ya, tidak adalah orang paling berhias dengan sesuatu yang paling cantik daripada dia merasa selalu mengagungkan Allah fi sudurihim, dalam dadanya mengagungkan Allah dalam dadanya. Wa kana tataqarrabu ila Allah bi kulli ma yurdihi wa yuqarribuha ilaihi. Dan dia wanita ini Ummul Banin istri dari Al-Walid ini adalah yaitu mendekatkan diri dan sebagai ibadah kepada Allah. Segala perkara diridai Allah dan mendekatkannya kepada Allah. Di amin suati hayatihal mudhi'ah, di antara bentuk apa namanya? Momen kehidupannya yang indah ya. Sebutkan oleh Ibnu Jauzi, anaha kana tatayhu fi kulli jum'atir raqabah. Di mana dia setiap Jumat memerdekakan seorang budak. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Wa tahmilu ala farasin fi sabilillah. Kemudian juga apa namanya? Menghadiahkan tunggangan bagi orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah. Ya. Walabala hadith tabi'ah, dia seorang tabi'in ya, seorang daraja aliyah minal wara', sangat wara'. Wara' itu adalah orang yang jauh daripada perkara-perkara yang haram. Ya, beda antara wara' dengan zuhud adalah zuhud menjauhi perkara-perkara yang mubah, ya. Kalau wara' menjauhi perkara-perkara yang tidak berlebihan dalam hal mubah itu disebut zuhud. Kalau wara' adalah orang yang jauh dari perkara-perkara syubhat. Wal khauf minallah, ya, sangat-sangat gagung takut kepada Allah ya. Faqad kana taharra umuraha bi diqqati wa ta'qil, ya, sangat hati-hati dalam segala urusannya ya, dan tidak pernah menerima sebuah pemberian dari suaminya ya kecuali dengan cara yang halal. Dia tidak mau menerima suatu pemberian harta pemberian dan menolak setiap hadiah ja'at min ayyi masdarin ghair masyru', dia menolak semua hadiah kalau datang dari perkara yang tidak disyariatkan atau hal-hal yang tidak dia ragu atau hal yang tidak dirasa ada kezaliman. Satu kisah, pada satu kali Al-Walid bin Malik ini haji. Kemudian juga Muhammad bin Yusuf, suara dari Hajjaj bin Yusuf, jadi datang dari Yaman, membawa hadiah untuk Walid. Kemudian faqal Ummul Mu'minin li Walid, ya zaujiha, ya Ummul Mu'minin, ij'al li hadiyatan Muhammad Yusuf. Ketika itu dia katakan, berikan kepadaku hadiah Muhammad bin Yusuf itu. Ya, fa amara bi sarfiha ilaiha. Lalu Al-Walid menyuruhkan menyerahkan hadiah itu kepada Muhammad istrinya yaitu Ummul Banin itu. Ketika faja' rusulu Ummul Banin ila Muhammad Yusuf. Ketika itu datanglah utusan pesuruh dari Ummul Banin ini, istri dari Al-Walid ini kepada Muhammad Yusuf, ya. Fiha fa'aba. Ya. Faja' rusulu Ummul Banin ila Muhammad Yusuf, maka Muhammad Yusuf tidak mau. Wa qala yanzur fiha amil mu'minin. Saya tunggu dulu pendapat dari Amrul Mu'minin, maksudnya Al-Walid bin Abdul Malik. Pak Yair Raya bagaimana pendapatnya? Wa kana hadaya katsira, di mana membawa hadiah yang sangat banyak sekali. Faqala ya amrul mu'minin innaka amarta bihadhihi bihadaya Muhammad Yusuf an tusrifa ilayya. Kemudian istrinya berkata kepada Al-Walid, wahai amrul mu'minin, engkau sudah menghadiahkan pemberian Muhammad Yusuf itu kepada saya, hadiahnya kepada saya. Wala hajat libiha, saya tidak butuh kepadanya. Kemudian suami bertanya, walima, kenapa? Kemudian dia istri menjawab, baghalani annahu ghasabaha nas, annahu ghasabaha nas. Saya tahu, saya mendengar bahwa itu adalah dia ambil dari cara tidak benar dari orang lain. Wa kalafahu 'amalaha wa zalamahum. Ya, dan dia mengambil hadiah ini dengan cara yang tidak benar, mungkin ada kezaliman juga. Kemudian ketika Muhammad Yusuf membawa hadiah itu kepada Walid, ya. Al-Walid bertanya, saya mendapat berita bahwa engkau mengambil hal-hal in hadiah-hadiah ini dengan cara paksa dari orang lain. Faqala Muhammad Yusuf, ma'adallah, aku berlindung dengan Allah untuk melakukan hal itu. Kemudian Al-Walid menyuruhnya untuk bersumpah di antara rukun, yakni antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, ya, disuruh bersumpah 50 kali dengan Allah bahwa itu bukanlah barang kezaliman atau kecurian atau barang yang diambil secara tidak syar'i. Wala dharma ahadan wala asabaha illa min taib. Jadi dia mengatakan bahwa ini tidak diambil dari seseorang, tapi ini adalah halal. Ya. Faqabilah al-walid wa dafa' ila umil manin. Ya. Kemudian baru diserahkan kepada istrinya setelah pasti bahwa barang-barang itu tidak ada hadiah-hadiah yang dibawa itu adalah halal. Kemudian bagaimana kedermawanan istri dari al-walid bin Malik ini? Kalau tadi kita lihat bagaimana ketakwaannya, ya. Bagaimana zikirnya, bacaan Qur'annya, bagaimana waroknya. Ya, beda dengan istri-istri kita sekarang, yang penting bawa istri, suami, bawa uang ke rumah untuk bahagia siang, ya kan? Ini barangkali pelajaran bagi kita. Ya. Baik kita sebagai seorang istri pejabat maupun istri ya, duna, orang bukan pejabat. Apabila hendaknya kita ragu sesuatu yang tidak biasa dibawa oleh suami kita dan mungkin ini ada keluar dari, tidak wajar ya, ya dari gaji, tidak mungkin ini dari gaji. Berhak aja seorang istri itu bertanya dari mana dia dapat, ya, jangan sampai ini dari cara yang tidak halal. Nah, itu wanita-wanita yang salihah, bukan seperti sebagai wanita yang bagaimana suami yang penting membawa, tidak jelas di mana dia dapat, ya, di mana dia peroleh, yang penting dibelikan mobil, yang penting dibawakan hadiah, yang penting dibesikan uang. Seorang istri kadang-kadang di masa sekarang ini tidak mempertanyakan hal itu. Nah, maka ini suatu ibrah bagaimana jadi seorang istri yang salihah. Jika dia seorang yang istri pejabat selama macamnya, hendaknya dia berhati-hati menerima hadiah-hadiah. Kalau bukan dari cara halal, ini adalah akan merugikan kehidupannya di akhir kelak. Ini satu ibrah yang kita ambil. Dan ini kita buktikan kepada masyarakat dunia bagaimana istri-istri para orang-orang soleh dulu, para penguasa-penguasa muslim dulu, tidak tamak dengan harta. Ya, tidak mumpung atau haji mumpung, lagi berkuasa dan bersenang-senang, tidak demikian. Maka salah satu contoh ini adalah Ummul Banin, istri dari Al-Walid bin Abdul Malik ini. Kisah kenamanya kedermawanan dia. Satu ungkapan juga bagus dari Ummul Banin ini. Ya. Ketika dia tanya, apa yang paling baik engkau lihat dalam hidupmu? Qalat ni'amullah muqbil alayya. Iaitu nikmat Allah yang selalu datang kepadaku, kata Ummul Banin. Di antara ungkapannya dalam mencara kebakhilan, kekikiran adalah. Ya. Dan dia mencara orang yang kikir dan orang-orang yang kikir. Kekikiran, dia sebut salah satu ungkapannya adalah law lam yadkhul 'alal bukhala fi bakhlihim illa su'u dhannihim billah lakana 'aziman. Kalau seandainya bukan hanya ya satu sifat yang buruk terdapat pada orang yang bakhil itu adalah ya cukup saja dia berprasangka buruk kepada Allah, satu itu adalah suatu dosa yang sangat besar, kata beliau. Ya. Suatu sifat yang buruk terdapat pada orang bakhil itu, kalau bukan hanya satu saja ini, yaitu itu berprasangka buruk kepada Allah, sungguh itu adalah suatu dosa yang besar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya berjanji akan membalasi orang yang derma, akan membalas dengan balasan berlipat-lipat ganda. Kalau dia merasa menahan dan dia mengira uang yang ada ini kalau dia berikan akan berkurang, akan membuat dia miskin, akan membuat dia menjadi kelaparan, tentu dia sudah berhusnuzon kepada Allah. Ini yang perkataan seorang wanita yang salihah ini betul-betul maknanya dalam, ya. Jadi satu sifat yang ada pada diri orang yang bakhil itu adalah telah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dia ketika dia memberi kepada Allah, dia memberi di jalan Allah, dia menganggap itu adalah kerugian dan kekurangan terhadap hartanya. Padahal Allah menjadi melipat-lipat gandakan. Ya Allah Maha Kaya dan akan membalas dengan balas yang berlipat ganda. Sebenarnya dalam ayat dan hadis yang begitu banyak dijelaskan Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, keutamaan orang berinfak, memberi, membantu orang lain ya. Satu sifat yang terburuk dapat pada orang bakhil itu adalah dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagaimana kedermawanannya ya, dia mengajak wanita-wanita ke rumahnya, Umbani ini, dan memberinya pakaian ya, pakaian-pakaian bagus, dan memberinya uang. Wanita-wanita ini datang ke rumahnya, dikasih pakaian, dipakai uang ya. Dia kemudian menasihatkan, memberikan nasihat, al-kiswatu lakunna wa danir aqsamtuha baina fuqara'ikumna tuiru widhalika an tu'alimuhun an ta'lamu an ta'lamu maksudnya sini turidu bidzalika an tu'allimahunna wa tu'idahunna 'alal badl bil jud. Disebutkan di mana ketika dia membawa wanita ke rumahnya, memberi pakaian-pakaian bagus, kemudian memberikan uang juga, tujuannya adalah untuk mendidik wanita tersebut untuk biasa memberi. Jadi bukan sekedar dia memberi saja, tapi ingin mendidik wanita itu untuk suka berkorban, untuk suka mudah memberi. Wa kana taqulu ufin lil bakhil wallahu law kana sawban ma labistu. Maka dia pernah juga mengungkapkan sebuah ungkapan, sungguh kejilah perbuatan yang kikir itu. Ya kalau seandainya kekikiran itu merupakan sebuah pakaian, aku tidak akan memakainya. Walau dia ada merupakan suatu jalan, aku tidak akan menempuhnya. Ya. Kemudian juga pernah berkata yang masih mencela masalah kebakhilan, ini menunjukkan bahwa dia itu orang yang sangat dermawan. Al-bukhlu kullul bukhli min bakhla an nafsi bil jannah. Kekikiran yang sangat kikir terhadap orang yang kikir terhadap dirinya dengan surga. Kekikiran yang hakiki itu adalah kabeleo. Kekikiran yang sangat kikir seorang pada dirinya adalah kikir kepada dirinya dengan surga. Kikir pada dirinya dengan surga. Wa yabdu anna umul banin qad habbat bidzul mal. Ini kejelasan menunjukkan bahwa beliau ada orang suka memberi ya. Wa infaquhu fi turuqil mashru'a litashir bi ni'matillahi 'alaiha. Dan suka berinfak ya, menunjukkan bahwa dia untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Wa lam takun darahim wa dinar ta'rifu ila baitiha sabilan wa sur'ani ma tunfiquha. Jadi setiap ada uang, dinar, dirham ya, datang ke rumahnya, dihadiahkan, diberikan kepada dia, dia diinfakkan ya. Nah, ini diantaranya kemurahan dari istri Al-Walid bin Walid ini, dia suka berinfak ya. Dan bahkan pernah menyebutkan sebuah syair sastranya, wa inni mru'un la tastaqiru dirhami 'alal kaffi illa 'abiratus sabil ya. Kata dia, aku adalah manusia yang tidak pernah harta itu berdiam di telapak tanganku, tetapi selalu hanya sebagai tempat lewat saja. Dia anggap harta nikmat yang ada di tangannya tidak pernah berdiam diri, tidak pernah disimpan, artinya tapi hanya sebagai tempat untuk lewat saja. Dia sebagai orang yang menyalurkan, dia mendapat pahala. Ini suatu ungkapan ya, dia mengatakan bahwa tidak pernah dirham itu atau harta itu menetap di dalam genggamannya, kecuali hanya sekedar untuk melewati saja. Baik. Kemudian dia juga pernah berkata, ju'ila likulli qaumin nuhmatun fi syai'in wa ju'ilat nuhmati fi badli wal ita. Seandainya orang ada punya hobi ya, ada punya kebiasaan ya, ada punya apa namanya sajaya atau kebiasaan ataupun hobi, maka aku punya hobi adalah memberi dan berkorban ya. Kemudian juga dia menyebutkan, wallahi la silah wal muasa ahabu ila min at'am at-thayyib. Dia juga mengatakan, demi Allah, sungguhnya menjalin hubungan silaturahim, membantu orang lain itu lebih aku cintai daripada makan yang enak. Ya. Ya, lebih aku cintai menjalin silaturahim, membantu orang yang butuh, kata beliau, lebih aku cintai dari makan yang enak di dalam kondisi yang sangat lapar, dan lebih baik daripada air yang dingin ketika sedang haus, kata beliau. Ini ungkapan dari Ummul Banin. Ini semoga ibarat-ibarat didengar oleh para akhwat-akhwat kita, para ibu-ibu kita, bagaimana meneladani ya, salah seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in dari kalangan tabi'in yang perempuan, ya, bagaimana sikap dia hidup dalam kemewahan, kekuasaan yang luas dimiliki oleh suaminya, namun dia sangat tawadu orangnya dan suka berinfak. Ya. Walisyati harsi ala al-infaq wa wadi'aha fi wadi'ah istina'il ayatil ma'ruf wa kanat taqulu ma hasattu ahadan qat ala syai'in. Bahkan ketika begitu senangnya dia berimpak ya, dan mengorbankan hartanya, dia mengatakan, aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang pun terhadap sesuatu kecuali ya, dalam hal berbuat baik ya. Wa inni kuntu uhibbu an usyrikahu fi dzalik, karena saya ingin ikut menyainginya dalam hal itu. Di antara perkataannya yang indah juga dari istri Al-Walid ini adalah wal yunalul khair illa biistina'ihi, tidak didapatlah kebaikan kecuali melakukannya. Ini yang baik itu dari dengan cara yang baik juga, ya. Wala hal yunalul khair illa biistina'ihi. Paman jumlat istina'iha lil ma'ruf wa inatu alaihi mawada an-nathraya binti Ali bin Abi Thalib. Ya. Di sini sebutkan di antara bentuk bagaimana dia melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dia membantu salah seorang namanya itu Suraya binti Ali bin Abdullah lama mata zaujaha, ketika suaminya meninggal, yaitu Suraya binti Ali bin Abdullah ini meninggal suaminya Suhail bin Abdurrahman, ya, atau dia ditalak suaminya, kharaj ilal Walid bin Malik wa Khalifatun bin Mash. Jadi kemudian dia menemui suaminya Ummul Mukminin, suaminya yaitu Khalifah Abdul Malik ini, Al-Walid bin Malik, ya. Yaitu untuk meminta uang kepada suaminya, membayar hutang daripada Suraya ini, ya. Fa bainama hiya inda zaujati Ummul Mukminin, bainama hiya inda zaujihi Ummul Mukminin binti Abdul Aziz, ya. Idkhala 'alaiha Al-Walid, ya, ketika dia bersama suaminya Ummul Mukminin binti Abdul Aziz, karena masuk Al-Walid, faqala ma hadhi 'indak, yani ketika wanita tadi Suraya ini menemui Ummul Mukminin, ya, ketika itu masuklah ke rumah Al-Walid, siapa yang ada di sisimu, ditanya oleh Al-Walid ini, ya, dan tujuannya ini adalah wanita tadi datang untuk meminta agar dibayarkan hutangnya. Maka dijawab oleh istrinya Ummul Mukminin, Suraya binti Ali ja'ani yutulbu ilaiki fi qada'i dain 'alaiha. Ini adalah Suraya binti Ali datang untuk meminta kepadamu untuk bayar hutangnya, ya, dan berapa kebutuhannya. Ya. Wa qudiyat hawaijuha wa sarafat syakiratan li Ummul Mukminin wa zaujal Walid. Kemudian dia pergi yang Suraya tadi dengan banyak berterima kasih kepada Ummul Mukminin dan suaminya Al-Walid bin Abdul Malik. Baik. Ada kisah yang menarik juga antara Ummul Mukminin dengan Hajjaj bin Yusuf. Kita tahu Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang sangat kejam, ya. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini pernah dimarahi habis-habisan oleh Ummul Mukminin. Jadi ketika Hajjaj masuk menemui Al-Walid, istrinya mengatakan, Ummul Mukminin menasihati kepada Al-Walid ini, disebutkan oleh dia, ya, ya, ketika itu dia melihat Hajjaj bin Yusuf memakai yaitu pakaian yaitu imamah hitam dan kemudian membawa peralatan panah, ya. Bapak selai Ummul Mukminin faqalat. Kemudian Ummul Mukminin menyuruh orang, ya, untuk bertanya, untuk berkata kepada suaminya Al-Walid, siapa itu orang, ya, yang masuk ke sisimu dengan membawa senjata. Wa anta bi ghilatin ghirar, engkau berada dalam kondisi yang aman. Farsalaya annahu al-Hajjaj bin Yusuf. Lalu dikabarkan bahwa itu adalah Hajjaj bin Yusuf. Fara'aha dhalika awjasat khifatan min nafsiha wa qalat wallahi la yakhlu bika malakul maut ahabu ilayya min an yakhlu bika al-Hajjaj bin Yusuf. Dia katakan kepada suaminya, saya lebih suka kamu duduk bersama malaikat maut daripada duduk bersama Hajjaj bin Yusuf. Ini menunjukkan ketidaksukaannya. Kita tahu, ya, Al-Hajjaj bin Yusuf adalah yang orang yang sangat fanatik kepada keluarga Bani Umayyah dan selalu melakukan tindakan yang over di dalam mengambil hukum, ya. Nah, namun ungkapan Ummul Mukminin ini mengatakan kepada suaminya, saya lebih senang kamu duduk bersama malaikat maut daripada duduk bersama Hajjaj bin Yusuf. Begitu marahnya dia kepada Hajjaj bin Yusuf. Kemudian setelah itu Hajjaj bin Yusuf membisikkan sesuatu kepada Al-Walid dan didengar oleh Ummul Mukminin ini tentang menjelek-jelekan bahwa engkau jangan suka mendengarkan wanita itu, jangan urusanmu jangan sampaikan ke urusan kamu, jangan banyak diketahui oleh wanita. Dan besok harinya Ummul Mukminin meminta kepada suaminya Al-Walid bin Abdul Malik untuk menyuruh Hajjaj bin Yusuf menghadapnya. Ketika menghadap itu pertama tidak dipersilakan duduk oleh Ummul Mukminin, sikan diri agak lama. Kemudian setelah duduk, kemudian dicecarlah dengan nasihat-nasihat yang sangat tajam, sangat pedih, ya, disebutkan tentang kejahatan bagaimana dia memperlakukan para sahabat, para tabi'in, ya, dimarahi habis-habisan oleh Ummul Mukminin. Ketika itu setelah keluar daripada itu, ya, setelah bertemu Ummul Banin itu, Hajjaj bin Yusuf bertemu dengan Al-Walid lagi. Ya. Ketika itu, ketika tadi Hajjaj bin Yusuf bertemu dengan Ummul Banin, disebutkan buruknya, tindak sikapnya, tingkah lakunya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah bertemu dengan Al-Walid lagi, apa ditanya oleh siapa? Oleh Al-Walid kepada Hajjaj, bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Ummul Banin kepadamu gitu kira-kira ya. Lalu dikatakan oleh apa namanya? Oleh Hajjaj ya. Apa kata Hajjaj kepada Al-Walid? Masa kata hatta kana batul arhabu ilia min zahriha. Apa kata ya Hajjaj bin Yusuf mendengar kemarahan dari Ummul Banin ini, katanya tidaklah dia masa kata ya tidak dia diam sampai aku lebih ingin ya berada di perut bumi daripada di permukaan bumi ya. Maka lalu ketawa Al-Walid, ya Hajjaj innaha ibnatu Abdul Aziz bin Marwan. Kata Abdul Al-Walid kepada Hajjaj bin Yusuf, itulah putri dari Abdul Aziz bin Marwan. Yani, nah beginilah kehidupan ya keluarga Al-Walid, dan dia bukan orang yang bermewah, termasuk istrinya. Kita lihat bagaimana sangat tauladan sekali dalam ibadahnya, dalam infaknya, dalam waraknya ya. Itulah kecemerlangan-kecemerlangan yang ada dalam sejarah Islam, penguasa-penguasa Islam yang digambarkan yang sangat buruk oleh sebagian orang-orang yang benci kepada agama Islam ya, bahwa di dalam Islam ini banyak penguasa-penguasa yang amanah, yang jujur, telah berjuang, berkorban, bukan orang-orang yang haus dengan harta dan kekuasaan. Demikian untuk kali pertemuan kita kali ini. Akhirnya insyaallah pada yang akan datang kita akan lanjutkan dengan yaitu khilafah Sulaiman bin Abdul Malik ya, ketika di mana Al-Walid wafat pada hari Sabtu, yaitu di tanggal 15 Jumadil Akhir tahun 96 Hijriah ya, yaitu 96 Hijriah beliau wafat. Dan masa pemerintahnya ada menyebut yaitu sekitar 10 tahun ya, atau 10 tahun kurang sedikit. Dan ada umurnya berapa waktu meninggal? Ada menyebutkan umurnya 46 tahun. Jadi berarti dia menjadi khalifah dengan usia yang sangat muda ya. Sangat muda, usia yang sangat muda. Dia wafatnya saja umur 46 tahun. Jadi waqilatu fiyahu wa ibnu 45, dan juga menyebutkan umur 45 tahun ya. Dan ada menyebutkan umurnya 42 tahun. Ini pendapat-pendapat. Kemudian menjadi imam waktu dia salat, diwafatkan, wafat disolati oleh Umar bin Abdul Aziz ya. Yang Umar bin Abdul Aziz waktu itu umurnya adalah yang mana Al-Walid saat itu memilih anak sekitar 19 orang ya. 19 orang. Yang akhirnya setelah dia wafat diangkatlah menjadi khalifah setelahnya itu saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik, yang insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan bagaimana perkembangan Islam di masa Sulaiman bin Malik. Dan jelas perkembangan Islam semakin naik, semakin maju, karena memang dari tiga masa yang sangat luar biasa itu kesejahteraan masyarakat saat itu, keadilannya itu masa Al-Walid, masa Sulaiman, kemudian masa Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan pendengar. Untuk pembahasan materi kita cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Dalam menyampaikan kebenaran itu, Islam membawa rahmat, kelembutan, ya, tidak memaksakan agamanya kepada siapapun. Tetapi Islam memerangi orang-orang yang menghambat dakwah Islam itu sendiri untuk disampaikan kepada orang lain. Ya, untuk sampai kepada orang lain dan menghambat dengan cara kekuatan, ya, pasukan, ya, maka Islam menghadapi dan dengan pasukan juga. Jadi Islam menyebarkan ajaran Islam itu ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada orang lain. Tapi menyebarkan Islam bukan otomatis selalu dengan pedang atau itu adalah langkah tindakan pertama. Ya, Islam dalam menyampaikan adalah dengan lebih banyak, lebih dengan cara damai. Namun kekuatan digunakan adalah apabila Islam dihadang dengan kekuatan juga, ya, dihantam ataupun dihalangi dakwah Islam itu untuk masuk ke bumi, untuk menyebar di bumi Allah ini dengan cara kekuatan pasukan perang. Jadi awalnya di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat berikutnya, para generasi Islam berikutnya, Islam selalu diawali di sebenarnya Rasulullah SAW mengutus pasukan pertama yang diajak adalah agar mereka masuk Islam. Jika mereka masuk Islam, adalah selesai masalahnya dan mereka tidak akan menjadi miliki semua wilayah yang mereka miliki. Mereka memiliki hak-hak sama dengan orang Islam, orang Muslimnya saudara Islam. Kemudian jika tidak mau, maka Islam meminta ketundukan dalam bentuk membayar upeti atau disebut dengan jizya. Segala bentuk bahwa dia menjamin, Islam menjamin juga kehormatan orang-orang yang bayar jizyah itu dan juga memberikan keadilan kepada mereka. Ya, pelayanan yang sifatnya untuk jalan, kesehatan, sifatnya manusiawi itu diberikan oleh Islam kepada non-Muslim dalam di bawah kekuasaan Islam. Nah, tetapi mereka sebagai bentuk komitmen mereka untuk menjaga keamanan dan tidak akan melakukan tindakan provokatif dan segala macamnya, mereka sebagai sumbangan mereka sebagian itu adalah membayar jizyah. Karena Islam juga kepada umat Islam sendiri pun mewajibkan hal-hal yang untuk memberikan perhatian sifat sosial itu dalam bentuk memperhatikan punya zakat yang diwajibkan kepada orang-orang yang harus dibayarkan bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk membayarnya. Nah, itu. Kemudian jika Islam dihambat, baru Islam menggunakan kekuatan. Jadi itu adalah cara Islam di dalam menyampaikan kebenaran. Berbeda umat manapun juga, dia tetap ingin mengembangkan agamanya, ya, tetapi yang jelas Islam jauh berbeda dengan cara-cara agama lain dalam menyebarkannya. Tidak ada pemaksaan, penindasan. Bahkan Islam ketika masuk menguasai sebuah daerah, tidak ada yang namanya perampasan, pemerkosaan, pembunuhan, habis-habisan, pembakaran. Itu dilarang dalam Islam. Nah, Islam punya aturan yang sangat indah dalam bertempur, dalam berperang pun, ya, sampai di dalam Islam dilarang memotong pohon yang berbuah atau menyakiti perempuan atau membunuh anak-anak atau perempuan yang tidak ikut perang, ya, ataupun membunuh tokoh-tokoh agama yang beribadah di tempat ibadahnya, itu tidak boleh dibunuh dalam Islam. Jadi tidak ada dalam Islam itu yang sifatnya semena-mena. Cuman Islam sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jika mereka dihadang dengan kekuatan yang terorganisir dan punya angkatan perang jelas, Islam juga menghadapi kekuatan itu dengan kekuatan, yaitu dengan istilah jihad fisabilillah. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ajaran agama yang ini. Kalau tidak, orang tidak mau beragama Islam pun tidak dipaksa, mereka tetap beragamanya, tetapi ada komitmen yang mereka tunjukkan di dalam hal ini, dan yaitu disebut dengan jizyah. Dan jizyah itu pun berdasarkan kesepakatan atau kembali kepada keputusan kepada pemimpin tertinggi Islam, khalifah kah atau raja kah. Sebenarnya di masa Umar bin Khattab, tidak semua orang yang beda agama, orang Yahudi dan Nasrani, diwajibkan untuk membayar jizyah. Bahkan negara juga memberi bantuan kepada mereka, apalagi kalau mereka miskin, tidak punya pekerjaan, itu Islam pun tidak membebankan jizyah kepada mereka karena ketidakmampuan mereka. Jadi Islam itu tidak akan arti semena-mena, memaksa, tidak. Tapi Islam juga sebenarnya dalam sebenarnya jelas para ulama, sebenarnya orang Islam sendiri diwajibkan untuk memberikan sumbangan sosialnya seperti zakat dan sudah anjurkan berinfak, merdekakan budak, macam-macam ya, apa namanya bentuk sosial Islam, ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal, kemudian ada lagi umpamanya menyembeli kurban di hari raya Idul Adha. Selama banyak sekali momen-momen ya, membantu anak yatim dan membantu para janda, itu banyak sekali momen dari Islam dalam sifat sosial. Nah, bagian dari bentuk itu tanggung jawab ya, sifat sosial diminta juga, diminta daripada agama lain, dan komitmen mereka menunjukkan sebagai bukti kesepakatan yang mereka dalam kekuasaan Islam, mereka membayar jizyah. Dan itu juga kita sebutkan di dalam Islam pun tidak mutlak harus dibayar, mampu atau tidak mampu, tidak. Hanya itu kembali ke kebijakan daripada pemimpin Islam, jika melihat orang itu tidak mampu, non-muslim ini tidak mampu, orang disebut ahli zimmah itu orang yang tidak mampu, maka Islam pun sebenarnya praktek ini di masa Umar bin Khattab dan para pemimpin-pemimpin Islam yang lain itu tidak membebankan. Termasuk dalam sejarah Islam berkuasa di Andalus yang tadi saya sebutkan, siapa yang membaca di sana akan terlihat bagaimana keadilan Islam. Tidak pernah Islam memberikan memberikan toleransi untuk atau memberikan kemudahan kepada umatnya untuk berbuat sebagaimana kepada umat lain. Ya, bahkan di dalam anjuran Islam, di dalam aturan Islam, jika seorang Islam belanja kepada orang non-Muslim, ya, dan kemudian seandainya orang yang non-Muslim ini melebih kembalian uangnya ya, kepada Muslim, itu tidak halal diambil oleh seorang Muslim. Begitu Islam. Islam tidak pernah menghalalkan segala bentuk kezaliman terhadap siapapun, bahkan terhadap binatang sekalipun. Jadi bukan berarti jihad itu adalah pendekatan semena-mena. Bahkan jihad itu, dan walaupun tidak disebut dengan jihad oleh agama lain, tapi mereka mempunyai konsep yang sama. Konsep sama, membunuh, merampas, menindas, ada dalam setiap agama, ada seperti mana dengan perang salib itu kita tahu. Bagaimana sampai hari ini kita lihat bagaimana kenapa saudara kita di Palestina ditindas, kenapa saudara kita di Rohingya ditindas, ataupun di daerah-daerah lain yang non-Muslim bersikap. Itu sama sebetulnya motivasi mereka. Tapi Islam tidak pernah berbuat dengan cara bermuat, membunuh anak-anak, menyiksa, berlebihan tanpa kemanusiaan. Itu tidak ada dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semuanya terjadi ya, bukan secara mutlak. Mungkin seseorang itu karena memang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Seperti umpamanya Al-Walid ini memang dari, dan juga raja seperti Abdul Malik juga begitu, sudah terdidik. Abdul Malik dia di bin Marwan juga sudah terdidik dari orang tuanya. Memang dia sudah menjadi orang yang tahu agama di masa mudanya dan seorang yang soleh tinggal di Madinah. Dan begitu pula dia didik anak-anaknya ya, berani memimpin pasukan perang dari awal sudah diberi pengalaman-pengalaman ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Itu ada dari orang tuanya. Ataupun memang kalau dia jauh. Tapi rata-rata raja-raja Islam ataupun khalifah-khalifah yang di masa Umayyah itu rata-rata mereka orang yang memang sudah memiliki pengetahuan ilmu agama dari awal. Ya, sedikit antara mereka yang mungkin tidak memiliki pengetahuan agama di ujung-ujung kekuasaan, seperti akhir di kekuasaan Bani Umayyah atau akhir di kekuasaan Bani Abbasiyah. Tapi rata-rata mereka itu tidak ada yang tidak hafal Al-Quran. Itu yang ajib. Apalagi Ma'mun yang kita lihat raja-raja nanti bagaimana kehidupan mereka, di antara mereka orang yang bertakwa, ya sebenarnya juga Al-Walid ini adalah yang dicinta kepada Al-Quran, ya, kesejahteraan rakyat yang memperhatikan orang buta, diberikan pelayanan orang-orang menyelidiki penyakit-penyakit yang menular, dibuatkan rumah sakitnya. Itu mungkin ya memang dari karakter pendidikan masyarakatnya juga ada gitu ya. Ya tentu terbentuk dengan banyak hal ya. Terlepas lebih utama sekali ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita katakan bahwa dalam Islam itu ke orang-orang muda dari dulu banyak sekali. Ya. Baik ulama pun tidak menjadi raja, dari umur 18 sudah banyak yang sudah menjadi orang alim besar gitu ya. sudah mampu berfatwa dan masalah-masalah yang sulit-sulit itu memang karena memang dari kecil mereka itu belajar, dibentuk oleh keluarganya kah atau oleh masyarakatnya atau memang dipersiapkan atau memang juga ada bantuan dari ulama. Tapi dalam kekuasaan Islam dua-duanya dimiliki oleh mereka. Mereka terbentuk dari kecil dan pendidikan-pendidikannya dari keluarga pun di masyarakatnya. Kemudian juga di dalam kekuasaan mereka bukan menjauhkan ulama, tapi mereka memang sebenarnya yang telah kita ceritakan bagaimana Al-Walid ketika mau memperluas Masjid Nabawi itu dia mengundang sekitar 30 atau 20 ulama Madinah ya untuk mengambil pendapat-pendapat mereka ya. Nah, ini contoh memang ya dalam Islam itu keakraban antara ulama dan umara. Namun ulama-ulama yang memang ulama juga memiliki wawasan yang jauh. Karena ada poin-poin yang memang pendapat-pendapat akan ada perbedaan antara ulama dan umara. Selama itu ijtihad-ijtihad yang tidak merupakan nas yang qat'i atau menghalalkan yang haram, tidak. Itu tidak boleh, itu memang tegas dalam itu, baik umara atau ulama tegas itu. Tapi ada namanya umur ijtihadiyah. Perkara-perkara politik, perkara-perkara hal-hal yang tidak ada konteks nas yang tegas dalam masalah itu dalam huruf ijtihadi ya, itu ulama pun hanya sekedar memberikan pendapat, tapi tidak memaksakan, mengharuskan pendapat-pendapat itu ya, kecuali yang mungkin tidak diterima, yang ditentang apabila ada pendapat-pendapat melanggar pondasi-pondasi Islam ya, hal yang sudah ijma' para ulama yang valid, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Nah, ini harus dibedakan antara ruang ijtihad yang memang dibuka untuk para penguasa untuk melihat yang tentang banyak pengangkatan pegawai segala macam itu kembali kepada kebijakan-kebijakan mereka. Ya, maka oleh sebab itu seorang ulama juga tidak boleh terlalu mencampuri urusan negara ya, selama itu adalah wewenang dan wilayah yang memang oleh umara yang memang juga tidak perlu di situ tidak ada keputusan yang finish dalam Islam. Cuma kalau ada umara umpamanya ingin menjadikan salat 2 rakaat 4 kali sehari atau menambahkan waktu. Nah, itu juga itu yang boleh dikritik. Tapi kalau istiadat umuriyah ini juga para ulama harus mentolerir hal-hal seperti itu. Nah, ini yang terjadi kalau kita membaca sejarah-sejarah para penguasa Islam ya. Ulama bahkan di masa Utsman Affan pun hidup para ulama-ulama ketika istiadat menghafal untuk mengambil menyempurnakan salat di Mina karena alasan banyaknya rakyat-rakyat orang-orang yang datang dari perdesaan berhaji, mereka takut akan mengira bahwa salat itu telah jadi 2 rakaat. Akhirnya Utsman berijtihad seperti itu. Namun Ibnu Mas'ud atau Ali bin Abi Thalib mereka mengkritik namun tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk menjatuhkan penguasa. Ya, boleh dikritik hal-hal yang itu, tapi kita boleh memberikan masukan, tapi kita tidak boleh berupaya melemahkan, menjadikan sebagai alasan memburuk-burukkan di tengah masyarakat agar penguasa jatuh kehormatan, ini juga tidak boleh. Sebetulnya ya kita butuh ya kekuatan dari dua belah pihak dan pengertian dari kedua belah pihak, baik ulama maupun umara dalam hal ini. Tentu ini bisa ketemu dengan keikhlasan dan ilmu yang cukup. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak kepada para pemirsa dan para pendengar Raja TV dan juga Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan Allah SWT untuk belajar, untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat, untuk berusaha membagi ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, dan kita selalu membina, meningkatkan ketakwaan, keimanan kita, apalagi dalam kondisi-kondisi yang semakin beratnya tantangan-tantangan keimanan di akhir zaman. Maka tiada benteng yang paling kuat daripada ilmu yang harus kita yang kita cari. Ya, ilmu akan membentengi kita dari segala bentuk fitnah, akan memberikan kepada kita penjelasan dan hal-hal yang samar-samar, masalah-masalah yang kita ragu, maka jawabannya ada dengan ilmu. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah malas, jangan pernah jenuh untuk selalu menambah ilmu dan mengulang ilmu itu, murojaahnya, ya itu juga perlu. Ya, jangan kadang-kadang kita bosan karena mungkin sudah pernah mempelajari, sudah pernah mendengar, tapi mungkin dalam kita mendengar pada kali pertama belum tentu kita bisa menangkap secara maksimal. Maka dengan mengulang-ulang, ilmu itu akan semakin mapan, ilmu itu semakin bertambah, ilmu kita semakin apa namanya kokoh dalam hati kita. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.